pandai tinggalkan. Di luar galak batin manangi, semenjak badan bemandai tiri. Lainak lari kamakapai, sana sampai batenggang, batambah malang nasib den kini, ayah pun pai ndak kunjung pulang. Upe cara co cace johino, makanan badan satu kapai, sana tiado tampe batenggang, batambah malang nasib den kini, ayah pun pai ndak kunjung pulang. Upe cara co cace mandeh manjang.